berkat alhamdulillah atas petunjuk Allah yang mau melewat-lewat dari ustaz ini. Jadi dulunya ustaz Kriksaw yang tidak bertuhan atau mungkin nyembah pohon, sekarang baru beralih menjadi agama Islam, agama yang diri dari Allah. Semoga kita bisa mengalahkan Ustaz Kriksaw. Followersnya maksudnya. Rasa followersnya sudah dibuat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabb yang menciptakan kita hanya dari segumpal darah, lalu kemudian segumpal darah itu Allah jadikan kita sebaik-baik penciptaan, dan kemudian kepada Allah kita dikembalikan. Rekan-rekan kalian, saya akan mulai, tapi sebelum saya mulai, saya minta izin mohon yang di belakang juga merapat ke depan supaya kemudian 100%. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dekanat, rektorat, bahkan senior-senior yang ada di sini. Alhamdulillah, kebetulan bersamaan dengan saya mengisi di ISI, saya juga nanti akan mengisi di beberapa tempat, dan alhamdulillah saya membawa putra saya dan istri saya Muhammad Fatih Alif beserta uminya untuk sekalian jalan-jalan menikmati Jogja, insyaallah. Dan tadi pagi sudah makan gudeg, rasanya ingin nambah lagi. Karena apa? Selain enak, murah. Di Jakarta, ayam kampung udah pakai macam-macam kayak gitu, itu bisa 30.000, 40.000. Tapi di sini cuma 17.000. Jadi apa? Harganya bisa murah 50% keluar apa? Mungkin kalau saya di Jogja, saya bisa temu kayak siapa di sini? Iya. Baik, rekan-rekan kalian, saya minta tolong yang di depan tolong diisi. Ya, yang di depan tolong diisi. Kita akan belum kita mulai. Saya minta tolong yang di depan juga diisi. Catatan yang pertama, mohon diisi tempat yang depan. Yang kedua, sebelum training ini dimulai, saya minta mohon maaf handphonenya untuk di silent. Handphonenya diapain? Di silent. Kalau mau angkat telepon atau kalau mau SMS-an, mohon di luar. Tidak ada yang tweet, tidak ada yang update status, apalagi kemudian tukar-tukaran handphone, ya. Ya, tolong, karena kenapa saya bilang tukar-tukaran handphone, maklum mahasiswa biasanya pulsanya habis, jadi pakai SMS temannya. Nah, kemudian yang kedua, ya, selain handphone, yang ketiga saya minta teman-teman semua, rekan-rekan semua 100% mengikuti acara ini. Berapa persen? 100%. Kenapa harus 100%? Ya, kalau tidak 100%, 0%. Kalau tidak 100%, berapa persen? 0%. Mau bukti, contoh, kita wudu, membasuhnya tidak sampai siku, tapi cuma sampai pangkal atau sampai tengahnya siku. Sah nggak wudunya? Sah nggak sholatnya? Enggak. Berarti kalau tidak 100%, 0%. Pesawat terbang, kecepatannya untuk bisa take off itu adalah 3.500 km/jam. Oke? Nah ternyata pesawatnya masih 3.446, bisa take off? Enggak. Kalau tidak 100%, 0%. Nanti satu saat teman-teman menikah, nanti kalau menikah, mau enggak cinta istrinya enggak 100%? Enggak. Mau enggak mbak-mbaknya punya suami, dia bilang apa? Mah, aku cinta kamu 80%. Mau enggak? Enggak mau. Maunya berapa? 100%. Berislam, mau nggak kita 0%? Sudah, atau sama sekali tidak berislam. Berarti kita berislam harus 100%. 100% itu apa? Apa? Seluruhnya. Alhamdulillah tadi ini sudah seluruhnya dipisah. Bandingkan dengan kakak-kakak senior kita, suara atau perjuangan mereka untuk merintis, membangun. Jadi kalau beliau tadi angkatan 93-94, beliau kakak saya, karena saya angkatan 97. Tapi wajah lebih muda beliau 2 tahun dibandingkan saya. Ya alhamdulillah, ini orang seni luar biasa. Saya seumur hidup baru kali ini isi di kampus seni. Bukannya apa-apa, saya orang yang senang suka seni. Sangat juga, saya penggemar bonsai. bonsai itu seni. Betul. Ada yang suka bonsai? Ada. Saya ketua PPBI di Bogor. Jadi saya persatuan pengembar bonsai Indonesia. Bonsai itu seni. Seni itu indah, itu luar biasa. Seni itu luar biasa. Seni itu universal, luar biasa. Nah, saking kemudian tidak pernah nyanyi si kamu di seni, dulu itu saya kampus di D3-nya UNPAD, S1-nya IPB. Saya sering waktu di UNPAD main-main ke ITB. Di ITB juga ada jurusan, fakultas seni UNPAD, dan desain kalau saya tidak salah. Wah, yang namanya anak-anak seni itu gimana? Nah, kayak beliau itu lah, rambutnya gondrong, itu baru namanya anak seni. Rasanya kalau anak seni rapi itu bukan anak seni. Beliau masih penting, bahkan tadi kata kelas kita lihat tahunnya. Bahkan yang tergambar di benak saya bahwa orang seni itu ke kampus gak pakai sendal, celananya robek, bajunya bobrek, pokoknya menggambarkan kebebasan bertingkah laku. Tapi ternyata hari ini saya lihat itu semuanya tidak benar. Jadi persepsi saya salah dengan anak-anak seni. Justru anak-anak seni itu kreatif luar biasa. Sama seperti tampilan teman-teman tadi, saya langsung tweet, senang diisi. Anak-anaknya muda, solid dan kreatif. Luar biasa. Baik, rekan-rekan sekalian, saya hari ini akan sedikit berbagi tentang plan your. Mas, apa tadi bahasa Inggrisnya bagus banget, kosnya mana? Ya, plan your future. Jadi saya sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fatih Karim. Ya, saya lahir tahun 79 di Medan. Ibu saya Solo, bapak saya Sunda. Lahir dan besar di Medan. Kampus D3-nya di Pajajaran, S1-nya di IPB. Nah, pada saat di IPB tahun 2002, pada saat itulah bertemu dengan Ustadz Felix Siau yang sekarang banyak dikenal publik. Padahal beliau tadi, subhanallah, Mas, kalau orang-orang seperti itu, ya, yang tatonya begitu, yang tampilan begitu, itu justru jangan dijauhi. Nah, kenapa? Itu sekali jadi, Mas. Itu Umar bin Khattab itu. Cuma banyak sekali kemudian rohis-rohis menjauhi yang ya begitu. Felix Siau itu ateis. Ateis itu apa? Agnostik. Gak ada agama, gak ada Tuhan. Ya udah, pokoknya gak ada agama, gak ada Tuhan. Dan tentang agama menentang Tuhan. Allah takdirkan malam Jumat dia datang ke kosan saya. Maklum kita sama-sama anak kos. Makanannya juga pecel lele. Ya, makan pecel lele terlalu apa? Jam 8 malam, malam Jumat, sampai jam 5 pagi. Gak makan lagi, gak minum lagi, gak ke toilet. Diskusi tentang Allah, diskusi tentang Islam, diskusi tentang Al-Quran, dan diskusi tentang kebenaran agama. Coba nanti cobain, Mbak. Diskusi sama teman jam 8 malam sampai 5 pagi. Tapi gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh ke toilet. Asik gak? Berarti pembicaranya apa? Dahsyat banget pembicaranya. Gak main-main. Jadi kalau ada teman-teman mau mengkaji Islam kemudian tampilannya, Cina gak akan. Gak boleh. Kenapa? Justru hidayah itu Allah sampaikan kepada orang-orang yang berkehendak. Dan lihat beliau sekarang, justru saya hadir di sini itu ngambil sisa-sisa jadwal beliau. Justru saya yang katanya itu adalah gurunya, sekarang justru mengambil sisa-sisa jadwal muridnya. Kenapa? Beliau sampai hari ini padat sampai bulan Maret 2014. Jadi kalau teman-teman mau minta itu 6 bulan sebelumnya baru bisa dapat jadwal. Saya pikir tidak ada ustaz di Indonesia seperti itu. Jadi inti pelajarannya apa? Jangan remehkan teman-teman yang ada di depan. Jangan remehkan sahabat-sahabat sekalian. Jadi jangan lihat tampilan. Artinya apa? Allah itu katakan apa? Inna Allah la yazuru naswarikum wa asamikum walakin yang zuruna ila kulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat wajah kalian. Jadi walaupun hidungnya pesek, walaupun kulitnya hitam, walaupun kemudian takdirnya jelek, terima saja. Tapi kenapa? Jangan-jangan justru dari dialah hidayah itu terpancar kemana. Luar biasa. Ustaz Felix Siau itu sudah mengisi di keliling Amerika. Beliau sudah ke Jepang. Beliau sudah keluar negeri kemana-mana. Sementara saya masih Jabodetabek dan Indonesia saja. Melompat lebih jauh. Siapa yang sangka? Oleh karena itu pelajaran hari ini adalah apa? Bahwa dia hari ini, saya hari ini, kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Sepakat atau enggak? Betul. Saya tidak akan mungkin hadir di sini. Felix Siau itu tidak akan mungkin begitu. Berarti dia hari ini adalah pilihan-pilihan dia di masa lalunya. Jadi jangan orang bilang hebatnya, dahsyatnya. Enggak ada yang ujung-ujung. Tahu ujung-ujung? Enggak mungkin ujung. 7. Hebatnya retorikanya, hebatnya ngomongnya, bisa buat orang nangis. Jangan lihat orang sekarangnya, tapi tahu nggak berapa jam terbangnya? Subhanallah. Orang-orang karya seni sekarang di Indonesia itu luar biasa. Tapi jangan lihat karya seninya sekarang. Coba dia lihat kuliah di mana? Pasti di ISI. Subhanallah. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan cerita sedikit tentang rancang masa depan. Kenapa harus dirancang masa depan? Ya, mudah-mudahan ini bisa connect. Kalau nggak connect, saya minta dibantu. Sebelumnya saya akan cerita tentang kehidupan. Banyak orang bilang, Ustaz, hidup mah nggak usah dirancang, hidup mah mengalir saja bagaikan air, toh juga nantinya akan sampai ke muara. Pernah dengar kata-kata begitu? Sering. Nggak usah rancang hidup lah, repot banget. Ambil sedih, nanti kuliah jadi seniman. Udahlah, jalanin aja, ngalir aja. Pertanyaan saya, kalau air, mohon mas, mas yang baju hijau, coba nanti keluar ke toilet, pipis. Air pipisnya ngalir ke mana? Ke safety tank, betul nggak? Pertanyaannya, kalau kita mengalir ke muara yang benar, kalau kita mengalir ke safety tank, mau ngomong sama safety tank? Ada lele tak bertulang di sana, bukan? Coba bayangkan. Hidup yang kita rencanakan saja kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana kita. Apalagi hidup itu gak punya rencana. Sekarang saya tanya, mas, pernah beli tiket pesawat? Pernah? Belum pernah, masya Allah. Ini orang mana rata-rata? Mayoritasnya. Oke, siapa yang pernah lihat pesawat? Siapa yang pernah lihat pesawat? Siapa yang pernah gambar pesawat? Oke, udah pernah lihat pesawat semua ya? Oke, udah pernah lihat pesawat. Kalau kita beli tiket pesawat, gimana cara supaya itinerary atau kemudian pre-bookingan keluar? Mungkin nggak pre-bookingan keluar tiba-tiba? Enggak, apa yang mas lakukan? Oh, belum apa-apa udah bayar dulu. Hah? Pesan, apa pertanyaan pertama si yang menyediakan penjualan tiket pesawat? Mau kemana, mas? Kemudian mas bilang, saya mau mengalir ke Asia. Terbang gak? Terbang gak ke pesawat? Oh, dia mau bikin keluar gak? Gak akan. Pertanyaan itu, mas jawab apa? Gimana mbak aja deh? Keluar tiketnya? Enggak. Mas bilang apa? Saya mau ke Jogja. Keluar tiketnya? Belum. Masa mau ke Jogja langsung serang? Pertanyaan kedua dia apa? Yang jam berapa? Udah? Keluar tiketnya? Belum! Kemudian apa lagi? Dia bertanya lagi apa? Mau duduknya di mana? Di tempel atau di? Saya? Enggak. Dia akan tanya apa lagi? Mau pesawat? Apa? Mau apa lagi? Kelasnya? Jam berapa? Kursinya? Udah itu semua kita ungkapkan, tiketnya dicari keluar? Kemudian bagaimana? Baru dibayar. Sudah dibayar sampai kita ke Jogja? Belum. Kita bilang gini, apabila tiketnya sudah sampai, ya Allah sampai kan aku ke Jogja. Sampai? Jadi gimana? Jalan dulu. Udah jalan di atas pesawat, sampai di Jogja? Belum juga tentu. Rupanya meledak kayak ada men yang di Makassar itu. Saya juga nggak tahu. Jangan-jangan ini isi kajian saya terakhir kali. Makanya saya selalu mengesankan kepada sahabat saya Ustaz Felix Siaw. Saya bilang apa? Beramal dan terus beramal karena kita tidak tahu amal yang mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu salatnya diterima? Teman-teman tahu hijabnya itu diijab Allah? Teman-teman tahu doanya itu diijab Allah? Enggak tahu karena enggak tahu itu teruslah dan teruslah beramal. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal yang mana yang diterima. Saya juga tidak tahu jangan-jangan amal yang ini dari terima. Kenapa? Enggak ikhlas. Ngisi mahasiswa. Kenapa? Karena saya memang jarang ngisi mahasiswa. Saya mengkhususkan diri saya, itu banyak ngisi perusahaan-perusahaan. Kalau nanti lihat di Twitter saya, itu ada namanya kajian perkantoran. Jadi kajian perkantoran di seluruh Jabodetabek, hampir seluruhnya kita banyak ngisi. Kenapa? Karena orang perkantoran banyak yang gak mau ngaji. Atau mas bilang benar, saya kuliah. Jadi kalau kampus itu udah banyak, ustaz-ustaz kampus banyak. Makanya saya tidak terlalu banyak isi di kampus. Oleh karena itu kesimpulannya, orang yang beli tiket tadi keluar sampai Jogja? Tidak. Berarti dia harus mencapai langkah, merencanakan mau ke Jogja. Belum selesai, dia harus beli tiket. Sudah beli tiket, sudah pegang money booking sampai Jogja? Belum. Yang akhwat, ya Allah, aku berangkat aku suami yang soli. Dapat, langsung datang di depan pintu, aku orangnya, gitu? Ya enggak? Ya. Yang ikhwan, ya Allah, aku berangkatlah aku seorang istri yang solehah, yang cantik, yang kaya, yang pinter. Dapat? Langsung ketemu di depan? Tidak. Kadang-kadang kita sudah soleh pun, Allah memuji kita dengan istri yang belum menjadi solehah. Apalagi kalau kemudian kita tidak memantaskan diri untuk datangnya seorang yang soleh dan solehah. Oleh karena itu maka hidup ini jangan seperti air mengalir, berbahaya. Kenapa berbahaya? Kalau mengalir ke tempat yang benar, kalau mengalir ke tempat yang salah, fatal akibatnya. Begitupun mahasiswa, alah, mas, kenapa ngambil kamu seni, mas? Ah, yang benar, passion apa passion? Atau gak ada kampus lain yang menerima? Mau menerima panggilan untuk isi-isi atau tidak, mau kemudian makan yang haram atau yang halal, mau milih kampus seni atau kampus yang bukan seni, mau kemudian menutup aurat atau tidak menutup aurat, itu semuanya adalah pilihan. Maka hidup ini adalah pilihan. Salah menentukan pilihan, jangan pernah menyesal, karena hidup tidak ada dua kali diulang diputar, hanya sekali saja. Oleh karena itu maka, ya, hidup ini menghadiahkan kepada kita dua pilihan. Yang pertama, untuk menjadi manusia-manusia istimewa, dan yang kedua, menjadi manusia biasa. Saya tanya, siapa di sini yang pernah makan kerang rebus? Pernah makan kerang rebus? Siapa yang pernah lihat kerang? Udah pernah lihat? Oke, lihat aja, makanya enggak pernah. Asyik banget di sini. Kira-kira, saya ingin bertanya kepada yang Ahmad yang sering belajar di pasar tradisional, berapa kerang rebus kilo? Gak tahu, Masya Allah ini kasihan banget ini. Ya kayaknya masih mahasiswa, maklum beli makanannya di warung Padang daerah masa ya. Warung, kerang rebus itu sekilonya cuma sekitar 15 ribu. Mahal atau murah? Mahal bagi mahasiswa. Murah, kenapa? Sekilo itu banyak, sekilo seabrek. Pertanyaan saya, ada satu jenis kerang yang mahal, satu bijinya bisa 700 juta harganya. Namanya kerang mutiara. Pertanyaan saya, mana lebih banyak? Kerang mutiara yang ada di alam atau kerang rebus yang ada di alam? Banyak kan? Kerang rebus. Karena banyak kan kerang rebus. Kerang rebus bisa didapatkan di mana? Di mana-mana. Di pinggir jalan ada. Kenapa? Karena kerang rebus jumlahnya banyak. Yang banyak harganya? Murah. Yang sedikit harganya? Sekarang saya tanya, mana yang lebih banyak? Orang yang sholat berjamaah atau tidak sholat berjamaah? Mana lebih ramai? Konser musik Metallica atau Tabligh Akbar? Konser musik Metallica. Ada penggemar Metallica? Apa salah? Mungkin ya. Ada ya. Kayaknya Metallica mengangkatan beliau atau saya. Atau kan yang proses ada? Oh, itu November Rain gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau zaman saya kuliah itu otok-otoknya. Ya. Apa? Dan proses Metallica dan yang lainnya ya. Nah, karena istimewa itu jumlahnya sedikit, orang sedikit itu jarang. Kenapa? Bayangkan, sperma manusia diperkirakan satu cc-nya itu sekitar 100 juta sel sperma. Kurang lebih berapa yang jadi manusia? Siapa dia? Coba bayangkan, kalian tahu di antara 100 juta itu kita yang mana? Gak tahu, coba satu jadi. Luar biasa, nah, oleh karena itu maka ada dua. Untuk jadi istimewa ada konsekuensinya, untuk jadi biasa juga ada konsekuensinya. Yuk, masuk terus. Nah, oke, klik lagi. Karena hidup ini juga hanya ada dua, sukses atau gagal. Pulang pun ada dua, apa? Neraka atau surga. Ada gak yang di tengah-tengah? Gak ada. Apa kata Allah dalam Quran? Wa hadaina hunajdain. Aku hidayahkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada diri manusia mau jadi fajir atau jadi mau takwa. Silakan. Termasuk hari ini, saya pulang juga bisa tiba-tiba. Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Karena memang benar hidup ini ada dua. Yang satu sukses, yang satu klik lagi, Mas, yuk. Gagal. Oleh karena itu maka sekarang saya tanya sama rekan-rekan sekalian, ingin pilih mana? Jadi orang sukses atau orang gagal? Sukses. Orang sukses atau orang gagal? Sukses. Orang sukses ngomongnya lebih kuat. Sukses atau gagal? Sukses. Jadi orang sukses. Suksesnya di mana? Di dunia akhirat. Semuanya orang pasti mau. Ditanya orang, pilih mana? Surga atau neraka? Surga. Pilih mana, neraka atau surga? Surga. Mas-mas mau kemana? Saya tanya kepada seorang teman yang lagi naik bis. Surabaya. Dia bilang sampai nadanya tinggi. Surabaya. Surabaya. Benar mas. Benar. Mas mau ke Surabaya. Benar. Mas yakin. Yakin. Sudah mas lihat. Bisnya bis lampu. Kira-kira yang ke Surabaya? Bisnya kemana? Tujuannya kemana? Lampung di mana? curhat dong. Emang mati deh. Boleh, mangga, silakan. Banyak yang telepon saya curhat. 80% curhatnya apa? Jodoh. Ustaz, kok susah banget ya jodohnya. Aku pingin banget yang solihah. Aku pingin banget. Mbak, kenapa lagi di mana nih? Ini lagi di bioskop. Mungkin gak laki-laki soleh sering nongkrong di bioskop? Bisa jadi. Ngapain di mana dia? Atau sekarang di mahasiswa. Di mahasiswa itu gawat banget. Sekarang itu ada tren yang tanya pacaran Islami. Pacaran Islami gimana? Kalau iya baca bismillah. Cium ya, bismillah. Kalau nggak dapat, astagfirullah. Kalau dapat, alhamdulillah. Pacarannya di mana? Di bawah beduk. Maksudnya kenapa? Habis pacaran, ingetin orang sholat. Yang cowoknya pakai tato bulan, yang ceweknya pakai tato bintang. Jadi kalau gabung, bulan bintang. Pacaran Islami. Lah kalau ada pacaran Islami, nanti ada maling Islami. Maling Islami gimana Ustaz? Kalau mau masuk, assalamualaikum. Sudah nyuri mana? Dia tulis pesan, saudaraku yang dirahmati Allah. Izinkan saudaraku ini mengambil barangmu. Yakinlah, Allah akan membalas. Jika kau tidak yakin, maka berarti bermasalah keimananmu. Wassalam, saudaramu. Masya Allah. Ya? Itu maling Islami. Nanti kalau ada maling Islami, ada pelacur Islami. Pelacur Islami gimana? Mau mulai baca basmalah. Sudah selesai. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Sudah itu bilang apa? Pelacurnya waktu mau dibayar. Tidak usah mas, lillahi ta'ala. Jadi kalau salah itu, Allah Akbar, Allah Akbar. zaman-zaman dulu mungkin 90-an ke atas, yang namanya celana jeans robek, celana sininya hancur, nah itu keren. Semakin hancur semakin keren ya. Semakin bau, semakin gak mati, semakin jorok, nah itu mahasiswa. Jadi kalau bersih, rapi, keren itu bukan mahasiswa. Bayangkan waktu itu yang namanya Maedo Vesna. Kenapa beliau bilang, ya itu mahasiswa banget gitu. Kalau aku masuk kamar saya yakin aku gak bisa bernapas. Kenapa? Kotor di situ, makanan di situ, bekas formal ya, minum di situ, tempat teman-teman ngumpul di situ, yang tempat rokok di situ. Pokoknya kamar itu udah luar biasa. Kenapa? Itu kehidupan kita dulu. Maka saya teringat tadi, apalagi beliau bilang tadi, ini jasanya luar biasa. Orang inilah yang meletakkan fondasi pertama di keluarga muslim. Tapi orang ini sudah meninggal dunia di sini. Kenapa? Karena bisa jadi nanti saya meninggal juga disebut sama teman-teman saya. Ini fotonya Pak Karim. Beliau itu begini dan begitu. Dulu beliau ini begitu dan begitu. Orangnya masih ada? Orangnya di mana? Coba antum follow Twitternya Ustaz Uji. Nge-tweet gak ya? Nge-repeat gak ya? Tapi sisa-sisa tweet masih ada? Masih. Seakan-akan dia masih? Masih ada. Kita meninggalkan jejak-jejak kita. Prestasi. Ahmad Yani, lihat jalan yang dikenal menjadi jalan mahal di mana-mana. Kalau jalan Ahmad Yani biasanya jalan? Jalan besar, jalan nomor satu. Sudirman coba. Orangnya ada? Ada namanya Sumur Rawah. Sumur Rawah itu infaknya Utsman bin Affan sekitar 12 miliar. Untuk membebaskan sumur karena waktu itu kering terontak, tidak ada yang mampu membeli air, dijual oleh seorang Yahudi dengan sangat mahal. Dijual berapa sama Yahudinya? 12 miliar dibeli sama Utsman untuk umat. Kata Rasul, wahai saudaraku, siapa di antara kalian yang mampu membeli sumur ini, belilah. Nanti kelak dia akan di surga bersama. Utsman nanya, Yahudi, lu jual berapa ya? 12 miliar aja. Nah, subhanallah. Utsmannya masih ada? Ada Utsman. Ada yang namanya Utsman? Utsmannya mah ada. Utsman di Affan-nya udah gak ada. Semuanya sudah tidak ada. Tapi yang namanya prestasi, kekal abadi, kenang sampai mati. Jadi orangnya boleh gak ada. Coba tadi lihat fotonya. Mungkin beliau ini di nisannya kan tertulis namanya. Kita datang ke nisannya, kita bilang, ya bakar ayam, masih ingat gak mas? Waktu itu kita ngomong sama siapa? Nisan itu, Nisannya balas sama kita. Kalau balas lari ya tuh. Gak ada, benar kan? Prestasi, ya Mark Zuckerberg dikenal sebagai Facebook yang udah meninggal, bosnya CEO nya iPhone, Apple siapa? Steve Jobs, orangnya sudah gak ada. Abadi kan? Prestasi, mau gak kita dikenang? Mau. Dikenang itu wangi. Kenapa? Orang menceritakan kebaikan kita. Kan itu beliau ceritakan. Wah, saya yakin kalau ada beliau itu dikenang. Tapi coba kalau diajak mati, apa kata teman-temannya? Ini kemarin mati nih kemarin. Dilindas sama truk. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Kemudian kita bilang apa? Kenapa mati ini baru kemarin ya? Betul gak? Bahkan kita bilang apa? Kenapa? Orang jahat. Orang gak akan menang kebaikannya. Betul. Maka saya ingatkan jadi orang-orang yang berprestasi sehingga kita menjadi dikenal. Maka sekali lagi pesan saya, rancang masa depan. Bagaimana cara merancang masa depan? Yuk kita lihat. Klik. Pas. Ya, sebelumnya. Nah, saya ingin teman-teman udah diminta kertas sama pulpen ya. Oke, siapkan semuanya. Pertama, untuk kemudian merancang masa depan, ada yang harus dimiliki oleh setiap orang, yang namanya dream atau impian. Saya yakin semua teman-teman semua punya impian. Ada yang tidak punya impian? Ada yang tidak punya impian? Hidup itu pokoknya, ya sudahlah, pokoknya tidak usah punya impian lah. Mau tidak punya suami yang solid? Ganteng? Kaya? Banyak duitnya? Mau? Nah itu impian bukan? Impian. Nah oleh karena itu yang pertama adalah impian. Harus punya impian. Dan impian itu semakin detail, semakin spesifik. miliki semakin bagus. Gak boleh impian kita itu impian yang terlalu glambian atau terlalu umum. Misalnya apa? Ya pokoknya mah sukses dunia akhirat. Ya sukses dunia akhirat kan gimana gitu loh. Harus jelas impiannya. Nah bagaimana next kita lihat. Nah contoh ya, kalau mahasiswa berapa aja IPK-nya yang penting lulus? Kira-kira kalau impiannya kayak gini, Allah akan mengabulkan apa? Ya betul, yang penting lulus. Dan benar, akhirnya lulus. Akhirnya dia jadi ya, jadi mahasiswa baskom. Orang Sunda bilang apa baskom? Barudak 1 koma. Jadi IPK-nya 1 koma. Atau orang bilang zaman mahasiswa saya nasakom. Nasib 1 koma. Nah, ini kebetulan istri saya datang. Istri saya itu D3-nya, itu IPK-nya itu 3,9. Ya. S1-nya 3,9 juga. Coba bayangkan, berarti nilainya apa? A semua. Kecuali ada beberapa B-nya cuma 1. Dan itu pun sedang dalam kondisi sakit. Lagi hamil anak itu lagi skripsi. Lagi beres skripsi. Coba bayangin kalau anaknya gak lagi sakit dan gak lagi hamil. Wah, kita dapat 3,5 aja rasanya. Wah, akhirnya kita mau 3,9. Ya, oleh karena itu maka kita harus punya impian. Apa impian yang kedua? Ah, saya siap penting agak lebih tinggi deh. Lulus tepat waktu. Ya, bukan MA, apa itu MA? Mahasiswa abadi. Yang penting lulus tepat waktu, IPK-nya 3 koma. Apa yang lebih ada lebih meningkat lagi? Dapat IPK tertinggi di fakultas. Agak mending lah. Cita-citanya ada. Pokoknya kalau orang fakultas tanya IPK tertinggi, nih saya orangnya. Agak lebih tinggi lagi, kita lihat. Saya lulusan terbaik di universitas. Agak lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita gak punya ukuran sukses, bahaya. Kita bilang kita sukses, standarnya apa? Harus jelas sukses berdasarkan apa? Standarnya apa, nah? Nih, kalau orang bekerja, alah, berapa aja lah gajinya. Yang penting dapat kerja. Kira-kira, kalau orang yang kayak gini, kira-kira gajinya berapa? Di bawah standar atau di atas standar? Di bawah standar. Kenapa? Yang penting dapat kerja. Karena yang dia inginkan, dia mau beri. Ya? Nah, yang kedua, ya saya dapat kerja, minimal saya gaji saya harus 5 juta. Berapa gajinya? 5 juta. Dia dapat puas? Belum ternyata. Manusia gak pernah puas. Dulu saya pernah kerja, digaji cuma 600 ribu. Nanti kalau jadi mahasiswa, kuliah dari ISI keluar, ya, kemudian kerja di sebuah perusahaan, mau gak gajinya 600 ribu? Gak mau kan? Nah, itulah ya, bedanya dengan saya. Saya 600 ribu juga mau. Kenapa? Karena bagi saya di awal waktu itu, bagi saya bukan uangnya yang penting, belajar pada perusahaan itu. Kenapa? Perusahaan itu adalah salah satu perusahaan filantropi, lembaga wakaf terbesar di Indonesia. Saya belajar di perusahaan itu. Sampai akhirnya saya riset dari perusahaan itu. Perusahaan itu bilang apa? Mas, kalau mau riset, alasannya apa ya? Aduh, saya mas, saya rumah saya di Bogor. Saya Bogor, Jakarta, kereta. Bogor, Jakarta, kereta itu capek. Apa masalahnya gaji? Gaji sih gak terlalu masalah, tapi saya capek. Kalau mau bilang gaji, bilang aja berapa gajinya. Maksudnya, bilang aja, tapi kami gak sanggup bayarnya. Kenapa? Karena perusahaan itu, yang paling tinggi gaji itu sekitar 6-7 juta. Dan mereka sudah bayar itu ke saya. Mereka gak sanggup juga bayar. Jadi artinya apa? Dari 600 ribu sampai ke 7 juta, pernah ngerasain. Kenapa? Karena orang kemudian menginginkan impiannya seperti itu. Nah, ada lagi yang impian yang lebih tinggi dikit. Punya motor dan mobil sendiri. Cukup. Ya. Pingin punya pesawat sendiri. Alhamdulillah, Ustaz Yusuf Mansur punya pesawat sendiri. Beliau baru beli kemarin. Harganya berapa ratus miliar. Luar biasa. Beliau bilang apa? Di Jogja. Ini beliau lihat di Jogja. Beliau nyebut di Twitternya. Di Jogja. Habis sholat Jumat. Ya. Keropaknya dikumpulkan. Dibuat yang namanya itu kayak infak account. Jadi kayak kalau pemilih itu ada update pemilihan untuk apa namanya? Quick count. Nah ini infak account dikumpulkan setelah Jumatan. Tahu? Jogja aja. Jogja kota aja. Tahu berapa? 12 miliar. Jogja aja itu. Coba bayangkan kalau ada seluruh Indonesia. Kali berapa? Itu infak masjid aja. Maka luar biasa potensi Indonesia. Nah, pertanyaannya lagi. Impian kita lebih besar lagi. bisa menghaji dan mengumrohkan ayah ibu. Saya menghajikan belum, mau mengumrohkan alhamdulillah sudah. Jadi kalau kemudian kita tidak punya batas kesuksesan, bagaimana? Dan kesuksesan beda. Semakin minim mimpi kita, maka semakin minim energinya, impiannya. Kalau orang cuma bilang saya sih ingin punya motor, kira-kira beda nggak tenaganya dengan orang bilang saya ingin punya pesawat? Beda nggak? Beda. Ngomongnya beda nggak? Beda. Orang yang bilang saya sih cuma punya motor aja deh, dengan saya harus beli pesawat. Beda nggak? Beda. Dan hasilnya juga akan berbeda. Nah, oleh karena itu maka rekan-rekan sekalian, saya minta tolong lampunya dimatikan, dan saya minta tolong setiap orang punya pulpen masing-masing, tidak mencontek, tidak usah melihat kanan kiri, siapkan pulpen dan kertasnya. Saya minta menulis. Menulis tentang apa? Saya minta menulis tentang apa prestasi-prestasi yang akan kita persembahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Klik di diklik di sound. Okay, tuliskan prestasi apa yang akan kita persembahkan untuk orang-orang yang mencintai kita. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, sambil menulis, bayangkan senyum ibu kalian, menatap wajah kalian ketika kalian wisuda. Lihat air matanya yang menetes di dua kelopak mata. Bayangkan wajah ayah kalian tertawa begitu bangga, membayangkan kalian lulus dan mengatakan kepada kalian, selamat nak, bapak tak sia-sia memuliakan anak, bapak mati matian habis yang malah mendoakan membiayakanmu, tapi sekarang kamu lulus nak, selamat, selamat, selamat. Rasakan pelukannya. Rasakan pelukan ayah kalian, rasakan pelukannya erat, dan tuliskan prestasi terbaik apa yang kalian ingin hadiahkan untuk orang-orang yang kalian cintai. Lihat senyum ibu kalian, bayangkan sambil menulis, tatap mata ibu kalian, bayangkan beliau hadir di dalam kelas ini, kemudian beliau datang dan mengucapkan, selamat nak. Ibu senang. Ibu berdoa pagi dan siang terus malam, mendoakanmu dalam sujud ibu, dan alhamdulillah sekarang kamu lulus dengan kualitas terbaik. Hati-hati menulis, karena tulisan kalian adalah doa bagi kalian. Kalian salah menulis, kalian meremehkan tulisan itu, maka kalian berarti meremehkan doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh lebih dari satu, boleh lebih dari dua, tuliskan prestasi-prestasi terbaik apa yang kita akan hadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai. Di sini mungkin ada ayahnya sudah meninggal dunia. Bayangkan kalian hadir ke makamnya dan kemudian mengatakan, ayah! Alhamdulillah, apa yang engkau minta sekarang aku wujudkan ayah. Aku sukses, aku sukses. Jika ibu-ibu kalian atau ibu kalian sudah wafat, datang ke makamnya dan kemudian kalian katakan, ibu, alhamdulillah, apa yang ibu minta aku dapatkan. Tuliskan, gambarkan. Satu saat kalian akan capek. Semakin spesifik semakin bagus. Misalnya kalian menuliskan, di umur 35 tahun dunia akan mengenal saya sebagai seniman Islam terkenal yang dikenang sepanjang masa dan dikenal oleh peradaban Islam. Tuliskan. Semakin spesifik, semakin jelas, semakin rinci, semakin bagus. Karena doa semakin spesifik semakin bagus. Dan hati-hati dengan tulisan kalian, jangan kaget kalau Allah akan mengabulkannya. Tulis di sini, insya Allah tahun 2017 saya akan berkomitmen menghajikan kedua orang tua saya dari hasil tabungan saya. Bolehkah? Atau kalian pernah merasakan kata-kata dari ibu kalian kepada kamu? Nah, ibu gak minta apa-apa. Yang penting kamu jadi anak yang soleh. Detailkan soleh itu. Misalnya kalian tuliskan di 2012, di 2020, saya akan menjadi penghafal Quran. Di 2020, saya akan mendirikan pesantren yang kemudian menciptakan banyak penghafal-penghafal Quran. Tuliskan, semakin rinci semakin bagus. Dan tidak boleh sama dengan depan kanan kirinya, karena impian ini sifatnya sangat pribadi, sangat spesifik. Hati-hati dengan tulisan, kalian menulis harus dengan doa, harus dengan niat, ya Allah, akhiri kata-kata dengan ya Allah, kabulkanlah doa hamba, ya Allah, ijabahlah doa hamba, ya Allah, jadikanlah prestasi yang hamba ingin torehkan, mudahkan ya Allah. Tanda tangan di sana, sebut nama kalian di sana, ingat baik-baik, pesan saya baik-baik, bahwa hati-hati berdoa, karena setiap doa Allah akan ijabah doa. Oleh karena itu, tulis, saya kasih kesempatan 10 detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, mohon lampunya dihidupkan kembali dan tulisannya selesai. Mohon tulisan ini tidak dibuang, jangan diremehkan. Lihat nanti apa yang terjadi. Pada satu saat training, saya pernah mengikuti training motivasi, ya, oleh guru saya, Mas Samsul Arifin. Saya masih ingat itu tahun 2009. 2009 saya menulis salah satu tulisan saya yang merupakan doa saya. Saya katakan apa di sana? Umur 35 tahun saya akan mengisi di berbagai media nasional dan di perusahaan-perusahaan multinasional. Teman-teman tahu? Alhamdulillah sekarang terwujud. Di Jakarta, perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan asing, alhamdulillah ngajinya dengan saya. Perusahaan British Petroleum, perusahaan Inggris, ngajinya dengan saya. Pertamina, alhamdulillah ngajinya dengan saya. Perusahaan minyak Cina, Cina, itu ngajinya dengan saya. Alhamdulillah, saya tulisnya tahun 2009, terwujud. Di doa saya, umur 35, sekarang saya masih 34, terwujud. Di doa saya juga saya katakan apa? Ya Allah, aku ingin sekali di umur 35 tahun bisa mengisi di siaran-siaran televisi nasional. Alhamdulillah, sekarang saya mungkin mengisi di Kompas TV. Jadi kalau tadi dibilang jam setengah 4 pagi nggak ada saya, tayangan ada. Silakan tonton hari Senin, hari Selasa, jam 4 sampai jam setengah 5 pagi, Kompas TV, ada saya di sana. Terwujud, 2009 minta, 2013 terwujud. Kemudian apa? TVRI, alhamdulillah saya juga. Share channel TV, bahkan nggak bisa ditonton TV lokal. Kenapa? TV itu bisa ditonton hanya bagi yang punya parabola. Yang nonton itu Australia, yang nonton itu Vietnam, yang nonton itu Malaysia, yang nontonnya justru dari Brunei Darussalam. Jadi yang nonton bukan orang Indonesia. Alhamdulillah saya ngisi rutin di share channel TV. Bagi yang punya parabola, cari aja share channel TV. Saya lupa, UAF-nya berapa. Alhamdulillah, saya mintanya 35 tahun, justru 34 tahun. Hati-hati dengan tulisan kalian. Hati-hati dengan tulisan kalian. Kenapa? Apa yang kalian tulis, Allah akan kabulkan. Jadi kalau tulisnya, ya Allah, aku ingin punya motor, rugi tulisnya. Kenapa? Karena minta cuma motor. Oleh karena itu, maka hati-hati dengan mimpi kita. Ikuti mimpi kalian, rubah hidup kalian. Kenapa? Karena kalau tidak, kita nanti bisa menjadi bangsa yang merdeka, tetapi justru mendekati kematian. Mau lihat cerita sebuah bangsa yang dia merdeka, tetapi justru mendekati kematian? Mau? Mau. Baik, mari kita lihat sebuah negeri yang kaya raya bernama Indonesia. Konon katanya negeri ini gemah ripah, wong jinawi, toto titi, tentrem, kertora harjo. Saking suburnya, dilempar tongkat jadi tanaman. Negerinya kaya raya, melimpah ruah. Tidak ada yang tersisa kecuali kekayaan. Bahkan teman saya bilang, orang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Indonesia itu sambil tersenyum. Maksudnya apa? Saking indah, saking kayanya alam Indonesia. Tadi saya naik kereta api pagi itu, begitu matahari mulai muncul ya di ufuk, saya lihat ya Jogja dan sekitarnya itu masya Allah, tanah terhampar luas, padi dan kekayaan alam berlimpah ruah Indonesia. Ya, nah tapi mari kita lihat apa dengan Indonesia? Coba lihat Indonesia. Coba bayangkan kalau sekolahnya harus kayak gitu mas, itu yang di ujung itu. Bayangkan setiap hari Senin sampai Sabtu dia begini terus itu. Ya, bayangkan kalau dia jatuh sedikit saja. Jadi sekolah kemana? Ah, balik kemana? Nyemplung. Bahkan lebih parah lagi, banyak lagi foto-foto yang lebih mengenaskan. Airnya begini, sepatu dan tasnya diangkat, dia jalan. Kenapa dia jalan? Takut basah tasnya. Itu banyak pemandangan seperti itu. Coba lihat. Nah, tapi negeri kita adalah negeri yang kaya. Kalau hutannya tebang pilih 5% saja setahun, maka Indonesia bisa mengantongi 2.000 triliun. Triliun itu mulai berapa? Berapa? 12. Kalau 2.000 berarti? Hah? 15. Jadi kalau 9 itu? Wah, mau jadi miliuner lagi. Nah, paling-paling lainnya belum bisa. Cita-citanya saya ingin menjadi miliuner. Ditanya, triliun kalau berapa? 12. Kalau 2.000? Total utang luar negeri Indonesia sekarang itu 2.200 triliun utangnya. Jadi Indonesia itu cukup rendah 5% aja utangnya. Utangnya akan bisa mampu membayar utangnya. Subhanallah. Kaya luar biasa. Tapi lihat. Ah, ini pemandangan di mana? Enggak benar, kayaknya bukan di Indonesia deh. Lihat aja tuh muka, sama kan mau Bandung. Ya, ini di Jakarta, di dekat Stasiun Manggarai. Teman saya sengaja muncul ya, bro. Kenapa kok asik? Enggak tahu, asik banget dia menarik. Ya, di tengah-tengah gedung-gedung di Jakarta yang harganya triliunan, masih banyak ternyata orang miskin. Bahkan data menyebutkan 100 juta penduduk Indonesia miskin. Jadi jangan dibayangin. Oh, udah masuk ke kaya, oh mobil banyak laku kok. Oh, launching BlackBerry yang baru aja di Indonesia kok. Iya, berapa orang yang beli? Berapa orang juga yang gak punya handphone? Berapa orang yang gak punya listrik? Indonesia itu 285 juta penduduknya, mas. Bayangin itu, besar sekali. Ya? Nah, kita lihat juga. Indonesia, lihat. Emasnya 200 ton, bukan ton lagi, pon per hari. Ada Mas Tejo, ada Mas Rahmat, mas semuanya mas. Apalagi di Papua, yang tadinya gunung setinggi itu, sekarang menjadi kawah sebesar itu. Bahkan lebih gilanya lagi apa? Kontraknya diperpanjang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika menjadi 2 tahun, habis kontraknya tahun 2032. Ini sekarang tahun berapa ya? Hah? 2000 berapa? 2013. Ke 32 berapa tahun lagi? Sekitar? Benar, emangnya di 1932? 2032? Berapa? 19 tahun. Sekarang umur emas berapa? Hah? 20, berarti nanti umur 39 udah gak punya emas lagi. Kenapa? Emasnya habis, ambles. Bahkan lebih gilanya lagi, Indonesia saking kayanya, Indonesia cuma dapat 10% bagi hasilnya. Amerika dapat 90%. Di mana ada bagi hasil 90% untuk yang enggak punya, 10% sama yang punya. Kira-kira itu bagi hasil atau bagi rugi? Hanya ada di Indonesia. Kontraknya diperpanjang. Lebih gila lagi mau tahu? Ternyata di bawah kawah itu Indonesia punya bahan baku uranium terbaik nomor 1 dunia di Papua. Jadi hebat ya, udah emasnya dikeruk, uraniumnya diambil, kitanya tetap pakai koteka. Hebat, keren. Hanya ada di mana? Di Indonesia. Tapi negara yang kaya ini, negaranya masih ngutipin pajak. Teman-teman sih belum kerasa pajak. Kalau saya pengusaha, kerasa pajak. Bayar gaji karyawan, kena pajak, kasih kena pajak, semuanya kena pajak. Beli handphone kena pajak, beli mobil kena pajak, semuanya kena pajak. Negara kaya, tapi masih memungut pajak bagi rakyatnya. Garis panjang pantai terpanjang di dunia. Tapi tahukah kita bahwa kita masih mengimpor garam? Garam itu impor. Kedelai, impor dari Amerika. Sapi impor dari Australia. Beras impor dari Thailand. Terus negeri ini punya apa? Ya negeri ini punya kamu kayak gini. Ya, lalu aku bisa bayangkan kalau kita tuh impor, terus kita apa? Sekarang kasihan nih petani-petani apa? Perajin batik di Jogja, nangis semua. Kenapa nangis? Dipukul sama batik dari Cina, bagus-bagus. Alhamdulillah saya batiknya sih batik Solo. Saya nggak mau pakai batik Cina. Kalau ada handphone pakai produk Indonesia, saya pakai produk Indonesia. Kata Ustaz Ferik apa? Cintai produk Indonesia. Ya masuk orang Cina kan lidahnya pendek, kalau dia sih bisa produk-produk itu iklan Mas Dion kan gitu. Cintai produk-produk Indonesia ya. Nah ikannya 2,2 juta ton per tahun juga kaya melimpah. Siapa yang pernah hitung berapa ton ikan? Diambil di pasar, besok datang ke pasar ada lagi nggak? Ada. Tiap hari makan ikan, mana nggak kehabisan ikan? Di pasar tradisional ada tulisan, mohon maaf, ikan habis di laut. Ada? Gak pernah. Masya Allah kayanya ya, ikan di laut itu. Ya, nah, SDM-nya peringkat nomor 109 dari 174 negara. Jadi ada 174 negara, Indonesia nomor 109, satu tingkat di bawah Zimbabwe. Ridho gak tuh begituin negeri kita? Jadi, tahukan itu datanya benar. Ini data benar, UNDP, bukan data karang-karang. Kemudian apa? Hanya 11% siswanya yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Bersyukur sudah ngomong, bisa kuliah. Banyak anak-anak di luar sana sampai SMA saja. Kenapa? Nggak punya uang untuk kuliah. Ya, bersyukur sudah ngomong, bisa kuliah. Nah, minyak buminya, gas, batu bara, nikel, tambang lainnya, melimpah ruah. Pengayaannya luar biasa, tapi mari kita lihat. Ini mana? Ini peta negara mana? Ini Indonesia, mana benderanya? Katanya Indonesia. Ah, ini foto karang-karang kali. Ini foto dari Dirjen Migas, Mbak Mas. Dirjen Migas memerintahkan foto seperti ini. Jadi dari mulai Sabang sampai Merauke dipegang Amerika, bahkan Malaysia negara kecil, negara upin-ipin, ya, itu sudah bisa menjajah minyak dan gas kita. Hebat kan? Betul ini Indonesia? Betul, 80% aset kekayaan alam yang dikuasai asing, Indonesia cuma 20% saja. Ya, ini. Jadi jangan bangga, terlalu bangga, tapi perjuangan kita betul tadi yang dikatakan, perjuangan kita luar biasa besar. Nah, utang pemerintahnya sampai September 2012 mencapai 1.975, ini 2012. Rilis yang terbaru meningkat jadi 2.200 triliun. Kalau dibagi per kepala, satu kepala itu utangnya 10 juta rupiah. Jadi bayi yang baru lahir, langsung 10 juta utang. Ya, hebat ya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, yang lebih menyedihkan lagi, ternyata mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bahkan negeri ini, negeri Muslim terbesar di dunia. Gila ya, Muslim terbesar di dunia. Departemen apa yang paling korup? Departemen agama. Departemen nomor satu yang paling korup. Padahal Muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Menteri Agama masuk penjara gara-gara makan dana haji. Pemberantasan korupsi semakin diberantas semakin besar. Legislatifnya, MK-nya korupsi. Eksekutifnya korupsi. Yudikatifnya korupsi. Dari ujung akar sampai daun korupsi. Ini baru yang ketahuan lagi MK. Ternyata MK dicari lagi. Ternyata banten atun korupsi. Ternyata cek lagi, menterinya malah lagi korupsi. Diusut-usut lagi, berarti presidennya juga korupsi. Ya, karena nggak dikejar aja beritanya, dikejar habis sudah. Ya, nah oleh karena itu maka yang lebih mengerikan lagi, Indonesia negara terkorup nomor 14 dari 146 negara. Rankingnya keren ya, masuk 15 besar lah. Gitu. Ya, kalau dulu saya SD, berapa gabungan? Ranking berapa? 14. Dari 10 orang. 10 orang kok ranking 14, jadi ya. Kenapa gitu ya? Nah, KKN-nya lebih parah. Ya. Kasus BLBI, korupsinya 650 triliun, Bank Senturi 1,3 triliun, tapi untuk mereka beri gempa Padang, saya nggak tahu kalau Jogja, itu cuma 100 miliar. Jadi 1/60 dari korupsi Senturi. Ya, dahsyat sekali. Nih, tawuran, nggak tahu yang mahasiswa, yang sekarang, yang pernah dulu tawuran, acu. Kalau dari wajah-wajahnya, wajah tawuran. Ya, tuh lihat tuh. 2010, 128 kasus tawuran. 2011, 330 tawuran. Tewasnya 82. Kemarin di YouTube, saya lihat ada kasus tawuran. Keren banget itu. Tahu gear motor yang belakang itu? Oke, nah itu diputar, mas. Cep, ngacep di sini. Ngacep, masuk gearnya. Keren ya? Hanya ada di Indonesia. Mau coba, mas? Boleh. Ambil gearnya coba. Mau coba yang kayak gitu. Mantap. Itu yang kelihatan, ada lagi yang pakai golok di tempatkan di sini lehernya dan setengah terus tinggal dikit lagi di sini. Ya. Anak-anak Indonesia, mahasiswanya juga sama, kesinggung, isi di apa namanya, diejek, dihina, berantem di luar, bakar kampus, wah, begitu udah. Pokoknya di kampus kita nggak boleh ada wanita yang ketuel, pokoknya jangan ganggu kampus kami, berantem antar kampus ini terjadi, ya, tawuran di Bogor yang paling parah. Di Bogor itu di tempat saya, ya. Itu kalau udah sekali tawuran luar biasa. 70% siswa SMP dan SMU-nya pernah dapat narkoba. Ada teman saya juga yang parah banget pakai narkoba. Anak rohis, kayak lihat-lihat ini anak-anak baik, anak-anak soleh, nggak sama nangka. Dapatnya gimana? Temannya itu ingin banget dia pakai. Caranya gimana? Ditaruh jalurnya sama cairan itu, makanya ada di dalam pergaulan, ditaruh di kursi bioskop. Jadi ketika dia nonton bioskop, dia nonton, dia duduk. Cus! Cairannya masuk. Begitu cairannya masuk, fly dia. Begitu fly ditanya, gimana bro? Enak gak? Wah, fly banget coy. Mau gak kayak gitu? Mau dong. Mau pakai lagi? Kasih. Lama-lama apa? Sabu. Lama-lama apa? Hasis. Lama-lama apa? Lebih parah lagi. Lama-lama apa? Sakau. Lama-lama apa? Hancur ininya. Giginya hancur. Sarafnya juga hancur. Jadi kalau mengaji dengan saya, harus diulang-ulang. Ustaz, maaf tadi gak nangkep, ulang lagi Ustaz. Dijelasin lagi. Ustaz maaf, gak nangkep lagi, ulang lagi. Misi pengajian dia capek, kenapa? 10 kali ulang. Jadi kalau menjelaskan itu 10 kali, kenapa? Ininya dihantam rusak sama narkoba. Hati-hati dengan narkoba. Hati-hati dengan pergaulan. Kata Rasulullah, Pak, mau melihat seseorang, lihat siapa temannya. Terutama teman dekatnya. Pergaulan mahasiswa itu luar biasa. Dan lebih mengerikan lagi, lihat. 93%, ini data. Remaja pernah mengatakan berciuman bahkan lebih bertubuh berat. Bahkan 62,7% sudah tidak terawat. Ini yang SMP SMU. Bagaimana yang mahasiswa? Lebih gini lagi. Dan zaman saya kuliah tahun 97, salah satu, nomor satu yang paling berbahaya itu Jogja. Nomor dua, Bandung. Makanya kalau masuk Jogja lurus, top. Kenapa? Apalagi lurus megang sejadah, bukan megang kondom. Kenapa? Pergaulan bebasnya dahsyat. Sekarang saya tanya, kos-kosan lebih enak mana? Kos yang dicampur atau yang dipisah? Dipisah apa dicampur? Pisah apa dicampur? Bohong. Enaknya di? Kenapa? Pulang. Kosnya, Masya Allah, saya gak usah bilang apa. Karena saya kuliah, dan saya tahu dunia mahasiswa. Karena saya mahasiswa, kalau mau dibilang aktivis mahasiswa, saya tahu dunia mahasiswa, jadi kalau saya cerita tentang mahasiswa, saya tahu dunia mahasiswa. Pergerakan mahasiswa, saya aktivis mahasiswa, bukan tujuh. Saya tahu betul. Jadi nggak usah, nggak usah cerita tentang mahasiswa. Allah, enakan kalau saya bisa, nggak usah bohong kan. Ya, semakin digabung, semakin gak ada ibu kosnya, semakin laris tuh kosan. Kenapa? Kalau ada ibu kosnya, bayangin, luar biasa itu kamar antar kamar, kamar mandinya aja bareng. Jadi ngantri yang cewek mandi, yang cowok udah di sini. Udah belum? Udah. Begitu keluar ceweknya, Masya Allah pakaian dalam yang tinggalan. Allah Akbar. Sabunnya, sabun bareng. Kasurnya, kasur bareng. Pacarnya, pacar bareng. Tuh bayangin. Masa sih sabun seru film itu? Iya, bagi yang gak tau dunia mahasiswa. Kenapa? Orang tua jauh, gak ada yang tahu. Teman, sudah begitu, malah temannya bilang, coy, lu udah pernah ngerasain belum? Apa? Cewek Cina? Wah, belum. Oh, belum, Cina beda lu. Nah, akhirnya coba. Aduh, yang pertamanya anak yang paling kuat. Udah pernah belum nyobain apa? Arab, beda lu Arab. Geri, tanya gila-gila semua. Kenapa? Ya pasti lu aja. Tapi kan gak semua. Betul. Tapi lingkungan itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Makanya tadi saya di jalan nanya sama salah satu mahasiswa, mas, kosnya berapa setahun? Sebulannya sekitar 120 ribu. Saya bilang, hah? Sebulan 120 ribu? Masih ada di Jogja? Ada. Berarti setahunnya sekitar 1,2. Di Bogor, di tempat saya, itu 1,2 itu sebulan. Yang standar itu. Ada yang 500, ada yang, tapi yang 1,2 itu udah standar. 120 ribu murah kenal itu. Saya gak tahu itu tidurnya pakai apa. Lepas kurma atau apa? Wah, murah. Terus makan berapa, mas? Di sini makan berapa? Kalau pakai ayam, udah pakai telur, udah pakai ayam, pakai sayur. Ya, 7 ribu. Ya, 8 ribu, 7 ribu. Hah? 7 ribu, 8 ribu? Di Bogor itu pakai telur juga enggak. Sayur doang sama nasi, ya. Pakai tempe, mana 7 ribu. Saya bilang, nah, enak banget. Sama itu tadi ngomong, Mi, coba cari tanah di Bogor deh. Enak banget hidup di Jogja. Jangan-jangan kita bisa ada rezeki beli tanah di Jogja. Murah banget di hidupnya. Orang-orangnya tenter, masih pakai? Beda. Di Jakarta stres, mbak. Panjang macet itu bisa 100-100 km. Bahkan kalau mau nanti, kalau udah kerja di Jakarta, berangkat dari Bogor ke Jakarta, 3 jam. Jadi kita itu bisa tua-tua di jalan. Bayangin, berangkat Bogor Jakarta 3 jam, pulang Jakarta Bogor 3 jam. Setengah hari dipakai untuk macet. Jadi kalau umur saya 50 tahun, 25 tahunnya macet. Keren ya? Saya enggak percaya coba sama internet, main di Jakarta atau tinggal di Jakarta atau hidup di Jakarta atau kerja di Jakarta. Siap-siap stres. 6 dari 10 warga Jakarta stres berat. Ciri-ciri orang stres apa? 1. Gampang marah. Coba lihat orang Jakarta. Di Jogja saya enggak ada begitu. Ciri-ciri yang kedua, orang stres apa? Ngantuan. Nah, dia ngantuk-ngantuk, itu berarti stres. Ya, yang gak luang gampang ngantuk. Yang ketiga apa? Ciri-ciri orang stres. Gampang mencret. Nah, kalau gampang mencret, itu ciri-ciri orang stres ya. Nah, oleh karena itu lihat, ya, luar biasa. Dan yang lebih parah lagi, 2,5 juta perempuan yang aborsi. Mereka membunuh bayi mereka. Seperti satu tayangan yang berikut ini, kita saksikan, mohon dimatikan lampunya, kita saksikan tentang tayangan betapa biadabnya pelaku pembuatan aborsi. Beberapa bayi yang kami tunjukkan umumnya berusia 9 atau 10 minggu. Karena aborsi tidak pernah dilakukan sebelum usia 6 minggu. Beruntung kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai saja ibu kita membunuh kita dalam kandungannya seperti ini, tentu kita tidak ada di sini. Maka ibu kita jasanya luar biasa. Andai saja Anda di rahim ibu seperti itu, kemudian ibu kalian membunuh dalam rahimnya, tentu kalian tidak akan pernah mewujudkan mimpi-mimpi kalian seperti tadi. Bayangkan, andai ada atau andai tiada Islam, karena sebelum ada Islam, maka wanita-wanita yang lahir, ketika lahir dilihat kelaminnya. Oeh, lihat perempuan, begitu kelaminnya perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena zaman Arab Jahiliyah, lahir perempuan itu memalukan bagi keluarga, aib bagi keluarga. Kalau lahir anak laki-laki, dipelihara, dibesarkan untuk apa? Balas dendam, perang antar kabilah. Maka bersyukur pada Islam. Andai tidak ada Islam, habis perempuan di bandar. Kenapa? Karena perempuan itu dianggap fitnah, dianggap memalukan bagi keluarga. Tapi kalau kelahiran anak laki-laki itu dibanggakan luar biasa. Jadi kalau kalian ikut-ikutan gerakan feminisme dan yang lainnya, itu gerakan yang sesat dan membesarkan. Kenapa? Islam justru memuliakan wanita. Bukan kemudian mencari ide lain selain Islam. Bersyukur kita, dan ini dilakukan. Waktu saya kuliah di Universitas Pajajaran, mohon maaf ya, Jogja itu kan banyak kampus, betul? Banyak banget, ada UII, ada ISI, ada macam-macam ya. Sama, Pajajaran juga gitu, tapi Pajajarannya yang jadi nama sana. Ada yang punya kakaknya yang Unpad jadi nama? Ada, nggak ada. Unpad jadi nama itu, di situ ada STPDN, sebelahnya ada IKOPIN, ada UNWIM, ada Unpad. Itu kos-kosan itu biasa kalau misalnya tiap pagi misalnya, obat kayak apa nih? Begitu dibuka, karena waktu itu saya dapat buletin majalah, pergaulan seks bebas paling tinggi di Indonesia, nomor 1 Jogja, nomor 2 Bandung. Bandung ya, Jatinangor, Pajajaran. Nah, korban-korban seperti ini itu banyak dilakukan. Kenapa? Ya ada namanya hubungan. Ya. Berzina, padahal Allah bilang menjalik, zina itu pekerjaan yang dosanya besar, bahkan murka Allah besar. Kalau dia belum menikah, berdasarkan hukum syariah, hukumnya itu dicambuk 100 kali cambuk. Kalau dia sudah menikah seperti saya, maka dia dirajam, dimasukkan ke dalam lubang sebesar badannya, tinggal kepalanya doang, kemudian dilempari batu sampai mati. Tapi kehidupan sekarang, kehidupan sekuler sekarang, justru pezina menjadi tokoh besar. Justru pezina menjadi selebritis hebat, bahkan bangga dengan zinanya, pakai iklan bebas lagi, betul? Bahkan ganti grup band, namanya Noah. Orang bilang, kok namanya Noah? Teman saya bilang, Noah itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Awalnya no, terakhir, Masya Allah. Oleh karena itu, maka luar biasa. Kita lihat, orang-orang itu tidak hanya itu. Ternyata umat Islam juga tidak luput juga dengan ujian dari Allah. Lihat, itu mayat semua. Tsunami. Bencana yang kita tidak akan pernah lupakan. Merebut ratusan ribu orang. Habis dalam sekejap mata. Ya, kita lihat Jogja, gempa, ya, gunung meletus dan seterusnya, dan selesai. Coba lihat. Ada di sini yang keluarganya kena korban gempa? Ada. Luar biasa. Ujiannya tidak selesai-selesai. Tidak hanya itu. Ternyata apa? Luar biasa. Orang Sidoarjo dan yang lainnya ini tidak selesai-selesai. Banjir di Jakarta luar biasa. Hujan sedikit saja, banjir di Jakarta itu bisa 1 meter, bisa 2 meter. Bayangin kalau punya rumah di Jakarta, stres benar-benar. Karena apa? Air itu bisa setinggi ini. Ya. Bayangin kalau ini air semua. Ya. Pernah di, namanya di sana itu Plaza UOB. Plaza UOB itu parkir kayak gini, ini mobil semua. Tiba-tiba dari dindingnya itu jebol air. Jadi orang yang dari dalam mobil, orang yang lagi parkiran, naik semuanya, airnya setinggi ini. Tidak ada yang bisa selamat. Menang meninggal dunia, mengaku. Karena airnya itu mengurung kita semua di dalam. Coba ya, kalau kita terkurung air, mau lari kemana? Mau minta tolong pada siapa? Dikepung, gak bisa lari, karena air semua di Plaza UOB. Ratusan mobil habis rusak, apa? Jadi lumpur semuanya di Jakarta. Nah, tidak hanya itu, tidak cukup hanya itu. Di luar negeri, umat Islam juga ternyata diruntung masalah. Di mana-mana dihinakan, kita lihat juga. Di Suriah, di Pakistan, di Afghanistan, di Turki dan lain-lain, tempat-tempat lainnya. Kalau muslimin dizulimi. Di Irak, coba bayangkan kalau ini anak kalian. Bayangkan kalau ini putra kalian. Bayangkan kalau ini adalah ibu kalian. Setiap hari itu tidak bisa nyaman seperti ini. Meredam nyawa, ketakutan, tidak bisa tidur dan makan yang enak. Luar biasa. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, mereka kemudian ya, tidak hanya ya, mereka membakar Quran. Quran dibakar, bahkan mereka bakar dan kita mengatakan apa? Sudahlah sabar mas, jangan marah. Biarlah Quran dibakar, sabar saja, doakan mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mereka berani bakar Quran juga. Ini agama Hindu fundamentalis di India, mereka bakar Quran untuk menunjukkan kebencian kepada Islam. Bahkan bukan hanya bakar Quran, mereka menghina Rasul kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengatakan Rasul kita itu pedofili, Rasul kita itu seks mania, Rasul kita itu tukang kawin. Bahkan dia katakan Rasul kita teroris. Mereka muat di majalah-majalah mereka. Terang-terangan, gak ada takutnya, gak ada sedikit pun segannya. Karena gak ada yang bisa ditakuti lagi sejak keruntuhan khilafah Islamnya tahun 1924. Mereka berani berbuat itu. Pertanyaan saya, kenapa ini bisa terjadi? Tentu kita semua pasti bertanya, kenapa sih kok umat Islam bisa begitu? Bahkan di Quran, nanti bisa dicek ya, Al-Quran, Quran Surat Al-Imran 110. Allah berfirman, Kuntum khairul umman ukhrijan linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu umat terbaik. Umat terbaik kok kondisinya begini? Saya tanya sama teman-teman sekalian, mana tempat yang paling tidak aman? Mana tempat yang paling tidak aman? Di mana? Tempat yang rasanya tidak aman. Di mana? Bukan, tempat. Satu tempat. Kata teman saya apa? Masjid. Kenapa masjid? Bawa sendal baru aja? Hilang. Bawa tas aja? Hilang. Keropak masjid? Hilang. Coba bayangin, semuanya hilang di masjid. Teman saya taruh tas. Assalamualaikum. Loh, tas sendal baru. Saya ngisi di samping kantor KPK, saya ngisi nanti di Jasa Raharja, perusahaan Jasa Raharja pusat itu, saya ngisi. Baru mau ngisi, Ustaz, udah dipasang infokusi. Loh, infokusi mana Pak? Loh, tadi kita sudah pada kok. Masya Allah, infokusi hilang, harga 8 juta. Padahal itu ditaruh di depan, di masjid. Coba bayangkan, di masjid. Masa umat terbaik begitu? Itu kan umat terbaik. Pertanyaannya mengapa? Nah, saya akan tanya lagi kepada rekan-rekan, manfaatkan kertas yang lain. Pertanyaan saya, mohon dijawab. Nanti akan saya minta satu-satu karena kita masih ada sedikit waktu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kondisi umat ini? Sehat atau sakit? Yang pertanyaan. Pertanyaan pertama, tolong ditulis. Bagaimana pertanyaan saya ini dijawab, bagaimana kondisi umat ini? Apakah kondisi umat kita ini sehat atau sakit? Jangan dijawab dulu. Kalau sakit, sakitnya apa? Kan gitu. Yang kedua, pertanyaan saya, kalau teman-teman tahu tadi misalnya sudah menganggap bahwa umat ini sakit, ya sebabnya apa? Tulis. Nanti saya akan minta pendapat, saya akan kasih hadiah. Saya minta sampel 4 orang saja, ikhwan 2. Saya minta pendapatnya. Apa penyebabnya? Kenapa umat ini justru hancur? Kenapa umat ini justru menjadi tidak umat yang terbaik lagi seperti dulu? Yang ketiga, lantas kalau tahu sebabnya, apa obatnya? Ya. Kemudian yang keempat, pertanyaannya, kalau sudah tahu penyebabnya, siapa dokternya? Yang kelima, pertanyaan saya, lah terus kalau kemudian tahu siapa dokternya, di mana rumah sakitnya agar umat ini bisa sembuh dari penyakitnya? Kalau sudah tahu semua, maka saya minta tolong ditulis, ya, bagaimana kondisi umat ini, ya, gak usah lama-lama, dijawab aja langsung, kondisinya sehat atau sakit, obatnya apa, penyakitnya apa, tolong dijawab. Siapa yang bisa atau berani jawab dan memberikan argumentasi, saya kasih kesempatan 4 orang. Ikhwan 2. 1, 2. Yang gondrong. Yang belakang gak ada kertas. 2. Yang awat. 2 orang. 1, 2. Yang sebelah-sebelahan. Baik. Yang Ikhwan dulu. Pertanyaan saya, apakah kondisi umat itu sehat atau sakit? Sakit. Ya, kalau kemudian tahu sakit, sebabnya apa? Bisa berdiri, mungkin biar teman-teman semua tahu. Ya, begini. Ya, terima kasih. Kondisi kita sekarang sakit. Umat muslim dibantai di mana-mana, tapi kita tidak bisa membantu apa-apa. Kita bahagia di sini, tapi di sisi lain, saudara kita banyak yang tertindas. Kita di situ, penyakitnya di situ. Terus dari kita juga mohon maaf sudah gimana ya dicekoki, dipaksa dengan undang-undang di Indonesia yang menurut saya itu kapitalisme banget. Apa-apa uang. Terus untuk sebabnya itu ya. Sebabnya apa? Kenapa? Kalau sakit ya, sebab penyakitnya apa kira-kira? Sebab penyakitnya apa yang menyebabkan? Yang mau menyebabkan kita sakit itu kita nggak bisa bersatu. Coba kalau kita bisa bersatu. Contoh, saya beri contoh. Kristen itu punya satu panutan, yaitu Paus. Maka dari itu Kristen bisa berdiri kokoh. Dia ada yang dianut. Kemudian kita siapa cara setelah khilafah, setelah khalifah? Kita tidak ada. Oke. Terus apa obatnya? Obatnya menurut saya secara pribadi obatnya adalah kita tegakkan khalifah. Kita ada panutan. Itu. Oke. Terus siapa dokternya? Dokternya yang bisa itu sampai sekarang dia belum bisa menolong. Siapa kira-kira harus menjadi dokternya? yang menjadi dokternya adalah orang yang memahami dan bisa mempraktekkan dan bisa memimpin kita semua dan tahu tentang Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oke. Ya, di mana itu rumah sakitnya? Rumah sakitnya di Al-Qur'an. Yang bisa mengobati, obatnya itu di Al-Qur'an. Baik, subhanallah, beriklos. Bagi teman-teman yang dua ikhwan dan dua ikhwan yang jawab, saya kasih hadiah, nanti hadiahnya saya titip ke panitia. Mudah-mudahan jadi oleh-oleh untuk teman-teman di isi. Ya. Oke, silakan mas, sebutin namanya, bikin kenalan mas. Nama saya Arok. Namanya? Nama panjang Cakri Arok. Cakri? Arok? Arok. Arok. Bagaimana kondisi umat sehat atau sakit? Saya jawab kondisi umat sekarang ini sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa saya pilih kondisi umat kita sekarang sehat? Gini, kalau kita udah merasa sakit, pikiran kita akan sakit dan kita akan merasa sakit. Cobalah kita berpikir sehat. Dan kita tidak melihat hal-hal yang buruk atau sakit. Tuhan itu cukup adil kok menciptakan kita di dunia ini itu dengan hal-hal yang sama-sama sehat, tapi karena pikiran kita sakit, kita meninggal di kita. Oke, terus sebabnya apa kira-kira? Kalau kemudian dia tidak sehat, berarti kan ada masalah ya? Apa penyebabnya kita sehat berarti ya? karena kita menganggap semua itu sehat, Tuhan itu mampu murah, kita selalu berpikir positif. Betul. Dan apa obatnya? Obatnya? Ya, semua obat itu kalau kita merasa sehat akan jadi obat itu sehat. Ya, pikiran kita. Pikiran sehat kembali ke kita. Ya. Dan kalau kita di ada yang menyimpulkan tentang khilafah atau siapa dokternya atau apa obatnya, Tuhan itu sudah sangat maha kaya. Bahkan diri kita sendiri itu juga bisa jadi obatnya. Kita punya prokol, budrek. CPM dan sebagainya obat-obat seperti itu. Kelihatannya kan pakai obat baru sih. Buat obat ciu kan? Tapi bukan tentang itu. Oke. Di sini itu sudah sebut jadi dokter atau obatnya. Bahkan Allah itu sudah sangat-sangat sayang dengan kita menurutkan Al-Quran. Iya. Oke ya. Di mana rumah? Di rumah? Di mana rumah sakitnya? Rumah sakit yang saya pilih di sini adalah tempat yang kita sayangi dan rumah sakit. Makasih Mas Arok. Gak ada masalah, beda pendapat. Kita minta pendapat dari teman-teman. Silakan yang nomor lagi. Makasih Binya. Tuh, ada dua malah. Oke, silakan. Gak harus sama, jangan sama pendapatnya. Boleh beda pendapat. Waalaikumsalam. Keluarga. Untuk pertama kali. Dan siapa dokternya? Ya, terutama yang berperan penting itu adalah pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua. Siap. Dan gimana rumah sakitnya? Ya, pertama keluarga itu sendiri. Oke. Okay. Jadinya, kemana anak itu akan dibawa itu bermula dari keluarga itu. Boleh. Baik. Terima kasih. Beri plus. Ya, silakan. Saya nanti nitip dua orang ikhwan, dua orang akhwat ke panitia hadiahnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Luai. Menurut saya kondisi umat saat ini adalah sakit. Penyebabnya adalah yang kerusakan moral. Karena pasti semuanya tahu bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk. Hanya orang itu sendiri yang menutup-nutupinya dan tidak mengakui apa yang buruk dan apa yang baik. Obatnya adalah ya dari kita sendiri mencari apa yang benar, berusaha karena Allah tidak akan berubah suatu kaum itu kecuali kaum itu berubah dirinya sendiri. Siapa dokternya ya hampir sama-sama yang sama sebelumnya adalah keluarga. Ya tetap ibu adalah madrasah pertama. di mana rumah sakitnya? Rumah sakitnya Cipto. Cipto. Ya, keluarga. Rumah sakitnya adalah keluarga. Keluarga ya. Baik, terima kasih, beri aplausnya. Baik, rekan-rekan sekalian, jangan kemudian kita berpendapat dengan pendapat orang lain. Berpendapatlah dengan pendapat kita, karena itu original milik kita. Jangan ikut-ikutan. Tapi juga ikut-ikutan juga akan masalah, lagi ikut-ikutan itu dibenarkan. Baik, mari kita akan lihat. Ada apa dengan negeri ini? Pertanyaannya, apakah kondisi umat ini sehat atau sakit? Mata kepala telanjang juga bisa melihat. Satu, dalam bidang akidah, MUI baru-baru saja ini memberitakan ada 385 aliran sesat di Indonesia. Kemarin di Makassar, sholatnya telanjang bulat. Jangan dibayangin mas. Sholatnya telanjang bulat, laki-laki perempuan. Iya. Allah, Allah berbukir. Gak pakai baju. Di Ciamis, sholatnya pakai bahasa Sunda. Allah. Dan dia lebih kalau itu anak kalian. Saya nggak bisa ngebayangin lagi anak sebelah dua diperkosa. Ya. Siapa dokternya? Orang yang sehat, bukan dia sekedar sehat nih, orang sehat nih. Semuanya sehat, bukan sekedar sehat. Dia tahu, tahu apa? Dia tahu masalah. Kemudian dia udah tahu apa? Dia sadar bahwa ini ada masalah dan dia mau tahu, sehat, sadar, tapi nggak mau. Bisa jadi dokter? Nggak bisa. Sadar, mau, tahu, tapi kemudian nggak sehat, dia sendiri sakit. Nggak bisa. Jadi harus syarat-syarat ini dipenuhi. Nah, oleh karena itu maka pertanyaannya, lantas di mana rumah sakitnya? Di kampus, di rumah, di sekolah, di orang tua, itu di tempat di mana-mana yang sebagai tempat yang kita sebut pembinaan. Di kampus, di rumah, di kosan, saya juga dulu ngajinya di kosan. Ya? Nah, oleh karena itu maka Islam itu harus kita pahami. Ustaz, kenapa sih kok kita harus paham Islam? Sekarang saya tanya, Mbak, yang ini namanya apa? Ada yang bilang iman. Mbak yang kacamata, ini namanya apa? Hijab. Mbak, ini apa namanya, Mbak? Hijab. Himar. Hijab sama himar beda apa sama sih? Mas-mas, zakat, infak, wakaf, sedekah, apa bedanya, Mas? Siapa yang tahu, saya kasih 100 ribu, Mas. Zakat, infak, sedekah, wakaf, apa bedanya? Siapa yang bisa jelasin? Saya kasih 100 ribu, sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke, mau coba, boleh. Zakat, infak, sedekah, wakaf, apa bedanya? Zakat, wajib. Tapi yang detail ya, jelas. Zakat itu biasanya itu kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim karena setiap Idul Fitri berapa persen. Terus habis itu sedekah, sedekah itu ya sedekah kita sehari-hari, misalnya kita ketemu apa pengemis di jalan kita kasih sedekah. Terus infak. Infak itu lebih ke misalnya kayak masjid, terus tempat atau majelis-majelis gitu. Terus apa lagi wakaf? Wakaf itu apa namanya? Menginfakkan apa misalnya sebuah tanah atau tempat gitu. Ya, selamat Anda salah. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Umat Islam itu enggak paham Islam. Kerudung itu dibilangnya jilbab, kerudung itu dibilangnya hijab. Hijab itu apa sih? Hijab itu kerudung plus jilbab, itu hijab. Jadi kalau kamu ketemu hijab Alila, hijab Alila itu ya satu set itu yang dijual untuk tadi hijab Alila, kerudung dan jilbab. Jilbab itu apa? Lindung. Oke. Jilbab itu adalah pakaian yang dia mengukur panjang tidak berpotongan dari pula leher hingga menutupi mata kakinya. Itu jilbab. Jilbab itu dipakai ketika keluar rumah. Jadi yang keluar rumah belum pakai jilbab, ada kewajiban yang belum dia tunaikan. Tapi Ustaz, kan saya sedang menutup aurat. Betul, 100 sudah, tapi belum pakai jilbab. Berarti belum berhijab. Belum berhijab secara sempurna. Nah, kenapa saya katakan itu? Inilah umat Islam hari ini. Jilbab, jilbab dan hijab keuntungannya nggak bisa bedain. Zakat, infak, wakaf, sedekahnya nggak tahu. Bahkan lebih parah lagi, bulan puasa masih ada yang nanya. Ustaz mau nanya, ya silakan Mas. Ustaz kalau misalnya sikat gigi siang-siang bulan puasa batal nggak ya Ustaz? Saya bilang Mas, umurnya berapa Mas? Umur saya sekarang 24 tahun. Berapa kali puasa Ramadan Mas? Ya seumur hidup. Seumur hidup lu baru nanya sekarang. Kemana aja? 24 tahun kali puasa Ramadan masih tanya sikat gigi batal atau enggak? Ustaz, aku tadi malam tuh mandi mimpi basah. Mimpi basah itu gimana, Mas? Mimpi disiram air. Mimpi dalam kamar mandi. Mimpi basah. Nah, karena aku mimpi basah, Ustaz, kemudian begitu aku bangun, azan. Kan aku gak sahur tuh Ustaz. Ya terus gimana? Aku gak puasa deh. Aku gak puasa deh Ustaz. Saya bilang, Mas umurmu berapa sekarang? 27 tahun. Ustaz, berapa kali kamu Ramadan, Mas? Ya 27 kali. Ya Allah, enggak paham hukum. Umat Islam tidak paham Islam. Makanya saya sama Ustaz Ferry bilang apa? Tugas kita mengislamkan orang. Emang dia mau mencoba tadi, zakat itu wajib, betul. Sedekah itu sunnah, yeah. Infak itu, wakaf itu tanah, salah. Udah, belum lagi saya tanya lagi, Mas, tahu tata cara mandi wajib gak? Saya bisa tanyain, jangan-jangan gak pada mandi wajib nih. Ayo, Ustaz, mandi wajib itu, ya mandi, tapi niatnya wajib gitu. Jangan-jangan kalian gak mandi wajib, kenapa? Nah, mandi wajib apa bedanya sama kemarin aliran sesat? Mas, kok kamu sholatnya nggak wudhu? Ustaz, sini. Dia bilang apa? Ustaz, Ustaz wudhu sama mandi, mau sholat, bersihan mana, Ustaz? Saya bilang, bersihan maksudnya menurut dia mana? Kalau menurut akal manusia, mandi lebih bersih. Maka mandilah, Ustaz. Nggak usah wudhu, coba. Banyak! Lengkar niatnya. Dia akhirnya apa? Dia sholat tapi dia tak wudhu. Dia mandi aja. Kenapa? Menurut akalnya, mandi lebih besar, lebih bersih dari wudhu. Yang diperintahkan Allah apa? Wudhu. Ya sudah wudhu, jangan ngaco. Ya, jadi banyak orang Islam yang tidak paham Islam. Dia tak ngerti Islam. Coba tadi wudhu, hidup ini bersih kamu. Belum lagi yang lain-lain katanya. Belum saya tes baca Qurannya. Belum. Ya Asin, iya Asin, Mas, Yasin Mas, oh ya Asin, Asin Asem, baca Quran nggak bisa, 6 dari 10 mahasiswa Indonesia nggak bisa baca Quran, ngeri saya. Mau ngomong apa kita? Oleh karena itu maka Islam itu sempurna. Pertama, ngatur hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, ngatur hubungan kita dengan diri kita sendiri juga, Mas. Coba tanya agama lain, ada gak aturan masuk kamar mandi? Gak ada, Islam mengatur, masuk kaki kiri, keluar kaki, jangan tangan kiri masuk, Mas. Jadi monyet nanti. Ya, kemudian apa? Tidur, diatur menghadap apa? Dengan lambung sebelah mana? Lambung sebelah kanan, jadi kalau kiblat sebelah sana, tidur ini. Coba, tidur, diatur, makanan. Enggak kayak orang Kristen, semua yang berkaki empat halal, kecuali kaki meja. Itu pun keras. Kalau lembek, habis. Semua yang berdaun halal, kecuali daun telinga. Itu pun karena ada yang punya. Kalau enggak, habis juga ini. Semua yang ada di laut halal, kecuali kapal selam. Itu pun besar. Kalau kecil, kebun, habis juga. Gila enggak itu? Semua dimakan. Saya kemarin datang ke sebuah restoran Manado. Diajak teman, saya enggak berani masuk. Kenapa? Gila di situ. Anjing. Ternyata apa? Anjing itu di dalam kurung diambil, dimasukin dalam karung, digebukin. Pum. Dipukulin, dikarung, dibakar, dibuling. Udah selesai, kelelawar ditangkap, dimakan. Kucing, ada kucing. Anjing, kampret semua dimakan. Saya bilang, Masya Allah. Weh, Mas, Islam itu mana yang dilarang? Bertaring, apa lagi? Hidup dua alam. Itu hidup di berapa alam? Subhanallah. Makanan diatur. Makanya diatur gak? Diatur. Di depan mahrammu, suamimu, boleh gak pakai baju? Hah? Ustaz, panjang dong. Panjang. Silahkan, kaki di atas atau kepala di bawah. Boleh. Karena dia suamimu. Boleh. Tapi di depan ini, bukan suamimu. Oh, Bapak Ustaz kan rambut gak merangsang. Bukan, padahal bukan merangsang. Masa melihat rambut aja gak boleh sih? Bukan, Allah gak tahu kenapa rambut itu tidak boleh ditunjukkan kepada yang bukan mahram. Coba, pakaian diatur. Ya. Kemudian apa? Islam, ngatur sistem ekonomi, ngatur seni, ngatur ekonomi, politik, budaya, hukum, dan yang lainnya. Sempurnanya Islam. Pertanyaan saya, adakah kita kemudian beriman kepada Islam dan kemudian bersikap untuk Islam dan berperilaku dalam Islam? Ustaz, dia orang soleh loh. Kenapa? Jidatnya hitam. Mas, saya bilang, gampang kalau membuat jidat hitam. Mau percaya? Karpet, gesek-gesek aja. Hitam, Mas. Jadi patokan hitam nih, bukan berjamur. Nah, masa orang nggak punya jamur kemudian dikatakan nggak bertakwa? Kan nggak begitu. Jamur itu bakat-bakat kan, Mas. Ada yang memang bakat, ada yang nggak bakat. Saya kalau cuma dua ekor kayak lele, cuma dua biji, tiga biji, bagus tuh. Apalagi yang kumis kumis cuma cuma gini juga. Cuma yang bersih, rapi. Kalau memang ada bakat bagus, bagus. Tapi yang enggak, karena apa? Itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak punya jangan dipaksa. Dicolekin daun tinggi itu. Masya Allah. Oleh karena itu, di dalam Islam yang mulia itu orang takwa, bukan takwilannya, takwanya. Apa itu takwa? Ketika lama perbuatan yang sesuai dengan Islam. Nah, sekarang saya tanya, ini apa? Oke, gajah kakinya berapa? Ah, yang benar. Nah, yang benar. Saya tanya, gajah kakinya berapa? Masa, gajah kakinya berapa? Masa ada melihat? Mbak, gajah kakinya berapa, Mbak? Ya Allah. Mbak, gajah kakinya berapa? Hah? Lima. Saya baru dengar di kampus isi Jogja, gajah kakinya lima. Gajah kakinya berapa? Empat. Saya ingin ajarkan pada gambar ini apa? Masa bodoh dengan kata-kata orang. Yang penting gajah kakinya empat. Walaupun orang bilang gajah kakinya enam, walaupun gajah kakinya lima, tetap fakta yang kita yakini bahwa gajah itu kakinya. Pernah lihat gajah kakinya lima? Di mana ada gajah kaki lima? Artinya apa? Peduli amat mau dibilang ah jangan pakai jilbab, nanti jodohnya jauh. Peduli? Ya udah kalau peduli buka aja jilbabnya. Gak ada urusannya orang yang berhijab dari hijab Allah sudah atur jodohnya. Ada teman saya udah buka hijab, gak laku juga. Udah ditaruh di pinggir jalan, gak laku juga. Gak laku di mana? Gak di diskon, banding, mas. Ya, jadi apa? Mau apapun kata orang, mau apapun kata orang tentang Islam, dia agamaku, dia adalah dinku, dia adalah aturanku. Ah, Islam tuh kolot banget, Islam tuh kampungan banget, terserah mas. Yang penting saya seorang Muslim dan saya bangga menjadi seorang Muslim. Oleh karena itu kita tidak akan peduli apa kata orang, kita tidak akan peduli apa kata orang. Yang penting kita Islam dari mulai akar sampai daun. Jadi kalau kita seorang Muslim berakidah Islam, politik pun harus politik Islam, ekonomi pun harus ekonomi Islam, budaya pergaulan budaya Islam, seni pun harus seni Islam. Ustaz, seni Islam terima seni yang kemudian tidak melanggar hukum-hukum Islam. Banyak nanti ada pelajaran tentang seni dalam tatanan Islam. Ada musik, bagaimana hukumnya? Ya, nyanyi, bagaimana hukumnya? Melukis, bagaimana hukumnya? Menggambar, bagaimana hukumnya? Ya, desain visual, teman saya orang Jogja, namanya Syafaat Marpong. Ada yang pernah dengar? Ya, itu sahabat saya. Itu orang seni. Syafaat Marpong hanya buat desain dikit aja mas. Desain itu ya, contoh yang terbaru itu gelombang zakat. Jadi zakat itu di dompet dua republika cuma tersusun dari tangan-tangan manusia. Pernah lihat gambarnya? Kemudian ada orang pelancaran di atas tangan-tangan manusia. Tahu nggak buat desain itu di berapa bayarnya? Lebih dari 200 juta. Gitu doang. Itu desain visual. Ada orang jurusan desain visual? Siap-siap kaya raya. Benar. Tahu logo Toyota? Tahu logo Nike? Tahu logo Pertamina? Itu buatan orang desain visual. Tahu harganya berapa? 3,2 miliar. Logonya gitu doang. Bulat, bulat, bulat. Berapa? Sini uangnya 3,2 miliar. Udah gitu doang. Nih logo Nike juga gitu doang. Ya elah, kurang kerjaan. Emangnya apa nih? Facebook cuma gitu dong. Ya, kerjaan siapa ini? Orang seni. Jadi pekerjaan seni itu apa? Mulia, bagus dan halal insya Allah. Alhamdulillah, halal rupanya ya. Ya tergantung ya, tergantung seninya apa dulu. Kalau seni pahat patung ya, gambarin gajah mada gitu. Nah itu udah beda. Nanti makanya belajar seni dalam tatanan Islam. Baik, nah oleh karena itu maka apa kata Imam Ghazali, agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama adalah asas dan kekuasaan adalah penjaganya. Maka sesuatu yang tidak ada asas akan hancur dan sesuatu yang tidak dijaga pasti akan udah. Oleh karena itu maka kita tidak ada penjaganya hari ini. Benar tadi dikatakan. Kalau Roma Vatikan sekarang punya Vatikan Roma nomor satu mereka, kita sekarang memang tidak punya lagi negara nomor satu. Kita tidak ada lagi pelindung. Kita tidak punya lagi negara yang mempersatukan kita lagi sejak tahun 1924 runtuh di Turki. 3 Maret 1924. Sekarang tahun 2013. Sekitar 90 tahun kita tidak punya pemersatu lagi. Itu salah satu yang menyebabkan kita hancur dan terpecah belah. Oleh karena itu maka amalkanlah syariat. Jika seluruh penduduk beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan rahmat dari langit dan dari bumi. Tapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, kami siksa mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu maka rekan-rekan sekalian, pertanyaannya adalah kenapa negeri ini rusak? Sudah takdirnya. Ah, itu sudah nasibnya. Ada lagi yang bilang apa? Allah gelap. Ada yang bilang apa? Ya, karena nggak pakai aturan Allah. Kira-kira kita pilih yang mana? Baik, kita pilih yang ini. Maka ini tahu siapa? Siapa? Naruto. Siapa yang ingin cerita Naruto? Ya, Anda sempat dekatnya Ustaz Melik. Kenapa? Beliau itu penggila komik. Dulu tahun 2002 ketika masuk Islam, saya bisnis bareng sama beliau, bisnis rental komik. Siapa yang suka baca komik? Banyak rupanya. Ya, ada Naruto, ada apa lagi? Samurai X, ada apa lagi? Shinchan, banyak Shinchan. Ada lagi apa? One Piece, benar. Nah, itu semuanya sama bacanya beliau. Dan apa kata temannya Naruto? Siapa ini? Kakashi-nya siapa? Ya, baik. Apa kata Kakashi? Kakashi bilang apa? Ya, seorang yang tidak menaati peraturan itu sampah. Tapi orang yang tidak peduli pada orang lain lebih hina daripada sampah. Jadi orang yang tidak peduli pada orang lain, kata Kakashi, lebih hina dari sampah. Jadi jangan bilang apa, ah, Ustaz peduli banget tahu urusan orang lain, peduli banget tahu urusan orang lain. Nih, Anda dihina sama Kakashi bilang seperti itu, lebih rendah dari sampah. Nah, oleh karena itu maka jadilah kita individu-individu yang kontributif. Apa itu kontributif nih kalau ada acara kayak gini? Bantu. Walaupun hanya sekedar menyiapkan makanan, walaupun sekedar menyiapkan kursi, bantu teman-teman. Bagi ada acara apa-apa, bantu. Kenapa? Kontributif. Nih, renungkan hadis ini baik-baik. Man asbaha walayahta bi'amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun pagi kemudian tidak peduli urusan kaum muslimin, dia bukan golongan kaum muslimin. Siapa di sini yang merasa sudah Islam? Siapa yang merasa orang Islam? Siapa yang merasa menjadi seorang muslim? Saya muslim gak ya? Kok malu-malu gitu? Saya muslim, saya orang Islam dan saya bangga dengan agama saya. Tapi pertanyaan saya, nih Rasul kita ngomong bangun pagi gak peduli urusan kaum muslimin, bukan? Masya Allah. Oleh karena itu maka pertanyaan saya di akhir, siapkah kita menjadi dokter umat? Ya, baik. Kalau kemudian siap, ada solusinya. Solusi yang pertama, kalau mau jadi oke jadi dokter, caranya bagaimana? Bunga dakwah. Apa itu bunga dakwah? Yang pertama, harus dekat dengan buku. Mahasiswa itu dekat dengan buku. Mahasiswa itu dekat dengan buku. Harus banyak baca buku. Buku-buku yang akan mengasah pemikirannya. Yang kedua, mahasiswa itu kalau mau jadi dokter umat harus ngerti solusi problem umat. Berarti dia harus ngaji. Di mana ngajinya? Nih di sini. Di mana ini? Keluarga muslim, mahasiswa Islam, subhanallah. Ngaji di sini. Insya Allah gabung dengan orang-orang soleh, kita akan ketularan solehnya. Yang ketiga, kita kalau sudah buku, sudah ngaji, kemudian harus berdakwah. Buat tulisan banyak-banyak. Saya dulu waktu mahasiswa seperti kalian, rajin buat tulisin tempel. Jadi ditempel. Besoknya saya lihat, ada tulisan. Dasar lu anjing lu. Goblok lu. Sok suci lu. Ada lagi yang pakai sepatu. Plok, terus ditulisin itu. Rasain lu. Padahal kan saya tulis, tulisan itu tentang Islam. Saya tulis, kotak resen, pati garing. Gak ada yang ngumumin. Beraninya cuma di belakang. Saya bilang, bagi ada yang ingin diskusi dengan saya, tulis hubungi nomor telepon. Gak ada yang mau hubungin. Ya, karena itu maka harus menjadi orang-orang yang mempunyai hidupnya terencana. Kalau orang yang hidupnya terencana, apa yang direncanakan lebih mudah didapatkan. Oleh karena itu maka di akhir pertemuan ini, saya mengajak pada rekan-rekan semua. semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang rajin mengkaji Islam, dan menjadi orang-orang yang merencanakan kehidupannya. Percayalah, hati-hatilah dengan rencana kalian. Karena apa? Kalian hari ini adalah bagaimana nanti kalian akan datang. Nasib kita dia akan datang, ditentukan kita hari ini. Main-main kita di dunia yang hidupnya singkat ini, maka merugi kita di akhirat pasti. Demikian dari saya, yang benar hanya datang dari Allah, salah sayalah tempatnya sebagai manusia biasa. Kita tutup dengan baca istighfar, astaghfirullahaladzim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.